أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Mereka akan bersumpah atas nama Allah untuk kalian, wahai Muhammad. Idza qalabtum ilaihim, ketika kalian pulang dari berperang kepada mereka, litu'ridu anhum, hendaknya kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Ay la tubiquhum wa la tujliduhum aw taqtuluhum. Berpaling dari mereka, jangan dicela, jangan dicambuk, jangan dibunuh. Biarkan saja. Berpaling saja kamu dari mereka, dari orang-orang munafikin yang tidak ikut berperang. Diamkan, biarkan, berpaling. Berpaling dari mereka. Innahum rijsun, semuanya mereka adalah kotor. Rijs, qadar, khabas, khubatha, kotor, jorok. Laisu bi ahlin li an yubali bihim, mereka orang-orang yang tidak berhak untuk digubris, tidak berhak untuk diperhatikan. Palingkan kamu dari mereka. Walaisu tawbikh wal quwa mufidan bihim, celaan, teguran juga tidak akan bermanfaat pada orang-orang seperti ini, karena memang ada jenisnya. Jenis orang-orang seperti ini ada. Mau dicela, ditegur, tetap aja tidak berguna. Maka jenis orang-orang seperti ini tinggalkan, berpaling dari mereka. Tegur sekali, dua kali, nasihati sekali, dua kali, tiga kali, terus berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali. Tetap aja begitu. Nah ini pas, cocok orang yang kayak gitu tuh pas. Ya, berpaling dari orang ini. Ya, karena kata Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari mereka. Taubih, celaan, atau teguran, sindiran, tidak bermanfaat terhadap orang-orang yang jenisnya seperti ini. Tidak mengambil manfaat dari teguran. Wa takfihim 'uqubata jahannam jazaa'an bima kaanu yaksibun. Cukup bagi mereka itu, yang pas, yang cocok bagi mereka adalah balasan neraka jahannam. Dibakar, disiksa di dalam api neraka. Ini baru pas. Ditegur, dinasihati, di ini, di itu. Mayan fa, tidak bermanfaat, tidak berubah kepada kebaikan. Tidak mau ikut perang bersama Rasulullah SAW. Orang-orang yang seperti ini, maka cukup baginya neraka jahanam yang menyala-nyala. Pas, ini baru pas. Ini baru cocok untuk orang-orang yang seperti itu. Jahannam. Nah. Wa qalu yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka akan bersumpah untuk kalian supaya kalian ridha atas mereka, terhadap perilaku mereka. Walam aydan hadzal maqsad al akhir minkum ghair mujarrad al i'rab bal yuhibbuna an tardaw anhu. Ini juga maksud tujuan mereka dari kalian, bukan semata-mata berpaling dari kalian, tetapi mereka juga pengen, suka, cinta supaya kalian ridho kepada mereka. Seakan-akan mereka tidak berbuat apa-apa. Entardo anhum, kalaulah seandainya kalian ridho kepada orang-orang munafikin, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Maka ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho terhadap orang-orang yang berbuat kefasikan, terhadap kaum yang fasik. Fala yanbaghi lakum ayyuhal mu'minun, tidak pantas bagi kalian wahai orang-orang beriman untuk ridho terhadap suatu kaum yang Allah tidak ridho kepada mereka. Bahkan yang wajib atas kalian mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti mereka. Bal alaikum an tuwafiq rabbakum fi ridah wa ghadabih. Mencocoki Allah dan Rasulnya, mencocoki Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keridhaan dan kemurkaan. Artinya kalau Allah ridha ikuti, kalau Allah murka jauhi. Wa ta'mal kaifa qala fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasikin. Perhatikan dari ayat yang mulia ini, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik. Walam yaqul fa inna Allah la yardha 'anhum. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada mereka, semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada mereka. Bukan sebatas itu, sebatas tidak ridho, bukan. Liadul dzalika ala anna bab tawbah maftuh. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya bab tawbah, bab masalah tawbah itu terbuka. Wa anna mahma tabuhum aw ghairuhum, siapapun. Ya. Bab taubah, bab masalah taubah itu terbuka. Mereka atau selain mereka, fa inna Allah yatubu alaihim wa yarda alaihim wa yarda anhum. Siapapun yang bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Fa inna Allah yatubu alaihim, Allah terima taubat mereka, Allah ridho pada mereka. Nah, tetapi di sini ada tambahan fasikin, la yardha 'anil qaumil fasikin. Ya, tidak sebatas fa innallaha la yardha 'anhum, Allah tidak ridho atas mereka. Bukan sebatas itu. Tetapi di sini ada tambahan fasikin. Amma madamu fasikin. Selama mereka itu orang-orang fasik, ya, inna Allah la yardha 'alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho atas mereka. Li wujudil mani' min ridha, karena ada penghalang. Seorang dihalangi mendapatkan keridhaan Allah, artinya dia tidak mendapatkan keridhaan Allah, penghalangnya adalah fasik. Ukhrijuhum an ma radiyallahu lahum min al-iman wa ta'ah. Keluarnya mereka dari sesuatu. Nah, dari sesuatu ketaatan pada Allah, sehingga dia tidak diridhoi oleh Allah. Dari keimanan, ketaatan menuju perkara yang dimurkai oleh Allah, pada kesyirikan, nifaq, al-ma'asi. Wa hasil ma dzakarahu Allah anna al-munafiqin al-mutakhallifin 'anil jihad min ghairi 'udhr. Intinya apa yang Allah sebutkan, bahwasanya orang-orang munafikin yang tidak ikut berperang ijtihad tanpa ada uzur. Idza tadaru lil mu'minin, ketika mereka minta minta uzur pada orang-orang yang beriman. Wa za'amu anna lahum ya'adzaran fi tahallufihim, dan orang-orang munafikin menyangka, mengira ini adalah uzur sehingga mereka tidak ikut perang. Karena munafikin yuridun bidzalik an ta'aradu anhum. Karena inilah yang dimaukan oleh orang-orang munafikin, berpaling dari para sahabat. Wa tardau taqbalu uzrahum, yang juga mereka inginkan adalah kalian ridha terhadap uzur mereka. Uhafa amma qabul uzur minhum wa ridha anhum fala hubban wala karama lahum. Adapun qabul uzur minhum, diterimanya uzur dari mereka dan keridhaan atas mereka, maka yang seperti ini tidak ada penghormatan lagi, tidak ada kecintaan dan tidak ada penghormatan lagi pada mereka. Wa amal i'rad anhum, adapun berpaling dari mereka. Wa i'rad al-mu'minin anhum, maka orang-orang beriman hendaknya berpaling dari mereka, atas mereka. Berpaling dari perkara-perkara yang jelek, yang kotor, khurij. Wa fi hadzal ayat itsbatul kalam lillahi ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini penetapan al-kalam, sifatul kalam lillahi azza wa jal. Qad nabba'ana Allah min akhbarikum, Allah telah mengkhabarkan. Mengkhabarkan ya berarti dengan kalam. Nah, dari berita kalian, min akhbarikum, wa isbatul afal ikhtiyariya lillah, dan menetapkan af'al, perbuatan Allah secara ikhtiari yang sesuai dengan masyiatullah dan qudratullah. Sehingga Allah berfirman, wa sayarullah amalakum wa rasuluh, maka Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kalian. Akhbar anna wa sayarah ba'da wuku'ih, Allah khabarkan bahwasanya Allah akan melihat mereka setelah terjadinya. Wa fiha isbatu ridha lillah 'anil muhsinin, di dalam ayat ini menetapkan keridhaan Allah terhadap orang-orang yang berbuat ihsan, wal ghadab, dan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah, wala hawla wala quwata illa billah.